Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid kelima, mulai halaman 566. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Orang yang mengetahui semua hal ini dan tahu bahwa kemuliaannya itu sekedar takwanya dan adalah dari kebiasaan nenek moyangnya merendahkan diri, niscaya ia mengikuti mereka pada takwa dan merendahkan diri itu. Jikalau tidak, maka dia itu menusuk keturunan dirinya dengan lisan keadaannya, manakala ia membangsakan dirinya kepada mereka. Dan ia tidak menyerupai mereka pada merendahkan diri atau tawaduk, takwa, takut, dan kasih sayang. Kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesudah sabdanya tadi kepada Fatimah dan Safiyah, sesungguhnya aku tidak dapat menolong sesuatu dari Allah bagi kamu berdua, kecuali kamu mempunyai rahim atau keturunan kekeluargaan yang akan aku sambung dengan sambungannya. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah diharap oleh kabilah atau suku Sulaim akan syafaatku dan tidak diharapkan oleh anak cucu Abdul Muthalib? Hadis ini diriwayatkan At-Tabarani dari Abdullah bin Ja'far. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengkhususkan kepada keluarganya dengan syafaat. Maka ketahuilah kiranya bahwa setiap Muslim itu menunggu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang menjadi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pantas mengharap syafaat itu. Akan tetapi dengan syarat bahwa ia bertakwa atau menjaga diri daripada dimarahi oleh Allah. Jikalau ia dimarahi Allah, maka ia tidak mengizinkan bagi seseorang memperoleh syafaatnya. Karena dosa itu terbagi kepada yang mengharuskan kutukan, maka tidak diizinkan memberi syafaat kepadanya. Dan kepada dosa yang dimaafkan dengan sebab syafaat seperti dosa pada raja-raja dunia. Maka setiap orang yang mempunyai kedudukan di sisi raja itu, ia tidak sanggup pada memberi syafaat atau pertolongan mengenai hal yang sangat dimarahi raja. Maka di antara dosa, ada yang tidak dapat dilepaskan oleh syafaat. Dan dari hal itu diibaratkan oleh Allah dengan firman-Nya, wala yasma'una illa limanir tadho. Artinya, dan mereka tidak dapat memberikan syafaat atau bantuan melainkan kepada siapa yang diridhoi Tuhan. Surat Al-Anbiya ayat 28. Dan dengan firman-Nya, man dzallazi yasfa'u indahu illa bi'iznih. Artinya, siapakah yang dapat memberi, yang dapat menolong atau memberi syafaat di sisi Tuhan selain dengan izinnya? Surat Al-Baqarah ayat 255. Dan dengan firman-Nya, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa limani adinalah. Artinya, tiadalah berguna pertolongan atau syafaat di sisi Tuhan, melainkan untuk orang yang telah diizinkannya. Surat Saba ayat 23. Dan dengan firman-Nya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Artinya, karena itu tiada berguna kepada mereka pertolongan atau syafaat orang-orang yang memberi pertolongan. Surat Al-Mudathir ayat 48. Apabila dosa itu terbagi kepada yang dapat diberikan syafaat dan kepada yang tidak diberikan syafaat, niscaya sudah pasti haruslah takut dan kasih sayang. Dan kalau ada setiap dosa diterima syafaat, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang-orang Quraisy itu dengan taat. Dan tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang Fatimah radhiyallahu anha dari perbuatan maksiat. Dan tentu ia mengizinkan Fatimah untuk mengikuti nafsu syahwat supaya sempurna kesenangannya di dunia. Kemudian ia akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada Fatimah di akhirat supaya sempurna kesenangannya di akhirat. Maka keterjerumusan dalam dosa dan meninggalkan takwa karena berpegang atas harapan syafaat itu menyerupai dengan keterjerumusan orang sakit pada nafsu syahwatnya. Karena berpegang kepada tabib atau dokter pandai yang dekat dan penuh kasih sayang dari bapak atau saudara atau lainnya. Dan itu kebodohan. Karena usaha tabib, kemauan dan kepintarannya itu bermanfaat pada menghilangkan sebagian penyakit, tidak pada semua. Maka tidak boleh meninggalkan penjagaan diri secara mutlak. Tabib itu berpegang kepada semata-mata ketabiban. Akan tetapi, tabib itu mempunyai bekas atau pengaruh secara keseluruhan. Tetapi pada penyakit-penyakit yang ringan dan ketika dikerasi kesederhanaan sifat dari yang si sakit itu. Maka begitulah seyogyalah bahwa dipahami sesungguhnya para pemberi syafaat atau pertolongan dari nabi-nabi dan orang-orang soleh bagi kaum kerabat dan orang-orang yang bukan kaum kerabat. Maka seperti yang demikian itu secara pasti. Dan yang demikian tiada akan menghilangkannya pada makhluk yang terbaik sesudah Rasulullah SAW itu adalah para sahabatnya. Dan mereka itu bercita-cita kiranya mereka adalah binatang ternak dari takutnya akan akhirat, serta sempurnanya takwa mereka, bagusnya amal, dan bersihnya hati mereka. Dan apa yang didengar dari janji Rasulullah SAW kepada mereka dengan surga khususnya dan kepada kaum muslimin lainnya dengan syafaat umumnya, dan mereka tidak menyerah kepada janji itu dan tidak berpisah takut dan khusyuk dari hati mereka. Maka bagaimanakah orang yang tidak mempunyai persahabatan dan kedahuluan seperti mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ujub dengan dirinya dan berpegang kepada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kelima, ujub dengan keturunan sultan-sultan atau penguasa-penguasa yang zalim dan pembantu-pembantu mereka tanpa keturunan agama dan ilmu. Dan ini adalah paling bodoh. Pengobatannya ialah bahwa ia merenungkan pada kehinaan penguasa-penguasa itu dan apa yang terjadi bagi mereka dari kedzaliman atas hamba-hamba Allah dan kerusakan pada agama Allah. Dan mereka itu terkutuk di sisi Allah Ta'ala. Kalau ia melihat kepada bentuk mereka dalam api neraka, kebusukan dan kejijikan mereka, niscaya ia mencegah diri dari mereka dan melepaskan diri dari menjadi keturunan mereka. Dan ia menentang orang yang membangsakan dirinya keturunan mereka karena merasa jijik dan hinanya mereka. Dan jikalau tersingkaplah baginya kehinaan mereka di hari kiamat dan bergantungan lawan-lawan mereka yang menuntut haknya dan para malaikat yang mengambil pundak mereka yang menghela atas muka mereka ke neraka jahanam lantaran kezaliman mereka kepada hamba-hamba Allah. Niscaya ia bermohon kepada Allah akan kelepasan diri dari mereka. Dan keturunannya kepada anjing dan babi lebih disukainya daripada keturunan kepada mereka. Maka berhaklah anak-anak orang zalim jika mereka dipelihara oleh Allah daripada kezaliman mereka. bahwa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas keselamatan agama mereka, dan meminta ampun dosa bapak-bapaknya jikalau mereka itu orang Muslim. Maka ujub dengan keturunan mereka itu adalah kebodohan semata-mata. Keenam, ujub dengan banyaknya bilangan anak, pelayan, budak, keluarga, kerabat, pembantu, dan pengikut, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir. Nahnu akasaru ambalam wa aulada. Artinya, kami lebih banyak dari kamu mempunyai harta dan anak. Surat Saba ayat 35. Dan sebagaimana orang-orang mukmin mengatakan pada hari perang Hunain, kami tiada akan terkalahkan hari ini dari karena sedikit. Pengobatannya ialah apa yang telah kami sebutkan tentang sombong, yaitu bahwa ia merenungkan atau bertafakur tentang kelemahannya dan kelemahan mereka. Dan semua mereka itu hamba yang lemah, tiada memiliki bagi dirinya madarat dan manfaat. Dan dikatakan dalam hadis, berapa banyaknya pasukan kecil dapat mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah, yaitu sesuai dengan yang tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 249. Kemudian, bagaimana ia merasa ujub dengan mereka, dan sesungguhnya mereka itu akan bercerai dengan dia apabila ia sudah mati. Maka ia dikuburkan dalam kuburannya, hina terhina seorang diri. Tiada ditemani oleh keluarga, anak, kerabat, teman, dan kawan. Mereka menyerahkan kepada kehancuran ular, kala, dan ulat. Dan mereka tiada mengambil manfaat sesuatu pun daripadanya. Sedang itu pada waktu yang sangat diperlukannya kepada mereka. Dan begitu pula, mereka itu lari daripadanya pada hari kiamat. Seperti ayat yang menyebutkan, yang artinya, di hari seorang manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya, setiap orang di hari itu mempunyai urusan yang mengganggunya, atau dari urusan orang lain, sesuai dengan yang tersebut pada surat Abasa ayat 34 sampai dengan 37. Maka manakah kebajikan pada orang yang berpisah dengan engkau pada keadaan yang sangat sulit bagi engkau, dan ia lari dari engkau? Bagaimana engkau berujud dengan dia, dan ia tidak mendatangkan manfaat bagi engkau dalam kubur, di hari kiamat, dan di atas titian, selain amal engkau dan karunia Allah Ta'ala? Maka bagaimana engkau berpegang kepada orang yang tidak mendatangkan manfaat dan mandorot, mati dan hidup engkau? Ketujuh, ujub dengan harta. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, menerangkan dari hal orang yang mempunyai dua kebun, ketika ia mengatakan kepada temannya, ana aksaru minka malam ba'daz zunafaro. Artinya, hartaku lebih banyak dari harta engkau, dan pengikutku lebih banyak dari pengikut engkau. Surat Al-Kahfi ayat 34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki kaya yang duduk di sampingnya seorang miskin. Lalu si kaya itu menjauhkan diri dari orang miskin tersebut dan mengumpulkan kain-kainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adakah engkau takut menular kepada engkau kemiskinannya? Diriwayatkan Ahmad. Yang demikian itu adalah karena ujub dengan kekayaannya. Dan pengobatannya ialah bahwa ia merenungkan tentang bahaya harta, banyak hak orang padanya, dan besar tipuannya. Dan memandang kepada kelebihan orang-orang miskin, dan dahulunya mereka ke surga pada hari kiamat. Dan bahwa harta itu datang dan pergi, dan tidak ada asal baginya. Dan bahwa pada orang Yahudi ada orang yang bertambah padanya harta. Dan memperhatikan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang laki-laki yang menyombong pada pakaiannya yang telah mendatangkan ujub bagi dirinya. Lalu Allah Ta'ala menyuruh bumi untuk mengambilkannya. Maka ia tenggelam dalam bumi sampai hari kiamat. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan sabdanya itu kepada siksaan ujubnya orang itu dengan harta dan dirinya. Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan, aku berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau masuk masjid secara seraya bersabda kepadaku, hai Abu Dzar, angkatlah kepalamu. Lalu aku mengangkatkan kepalaku. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki dengan pakaian bagus. Kemudian beliau bersabda, angkatlah kepalamu. Lalu aku mengangkatkan kepalaku. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki dengan pakaian buruk. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, hai Abu Dzar, ini pada sisi Allah lebih baik dari sarung bumi seperti ini. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Dzar. Semua apa yang telah kami sebutkan pada kitab Zuhud, kitab tercelanya dunia, dan kitab tercelanya harta, itu menjelaskan kehinaan orang-orang kaya dan kemuliaan orang-orang miskin pada sisi Allah Ta'ala. Maka bagaimana tergambar dari orang mukmin bahwa ia merasa ujub dengan kekayaannya? Akan tetapi, orang mukmin itu tiada terlepas dari takut, dari teledornya pada menegakkan hak-hak harta, pada mengambilnya dari yang halal, dan meletakkannya pada haknya. Dan orang yang tiada berbuat demikian, maka kembalinya kepada kehinaan dan kebinasaan. Lalu bagaimana ia merasa ujub dengan harta itu? Kedelapan, ujub dengan pendapat salah. Allah Ta'ala berfirman, afamay yuzina lahu su'u amalihi faro'ahu khasana. Artinya, adakah orang yang memandang baik perbuatannya yang buruk, lalu perbuatan buruk itu dianggapnya baik? Surat Fatir ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, bahum yaksabuna annahum yuksinuna sun'a. Artinya, dan mereka itu mengira bahwa mereka melakukan usaha-usaha yang baik. Surat Al-Kahfi ayat 104. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa yang demikian itu akan banyak terjadi pada akhir umat ini. Hadis ini yaitu hadis Abi Fa'labah yang telah diterangkan dahulu. Dan juga pada Abi Dawud dan At-Tirmidzi. Dengan demikian, telah binasa umat-umat yang lalu karena bercerai-berai dengan golongan-golongan. Maka setiap orang itu ujub dengan pendapatnya, dan setiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka, dan semua ahli bid'ah dan sesat berkekalan atas yang demikian karena ujubnya dengan pendapatnya. Dan ujub dengan bid'ah itu ialah memandang baik apa yang dibawa oleh hawa nafsu dan keinginan, serta menyangka itulah yang benar. Pengobatan ujub ini lebih sukar dari pengobatan lainnya. Karena orang yang mempunyai pendapat salah itu bodoh dengan kesalahannya. Dan jika lo diketahuinya, niscaya ditinggalkannya. Dan tidak diobati penyakit yang tidak diketahui. Dan kebodohan itu penyakit yang tidak diketahui. Maka suka sekali mengobatinya. Karena orang arif bijaksana itu sanggup menerangkan kepada orang bodoh akan kebodohannya dan menghilangkan kebodohan itu daripadanya. Kecuali apabila orang itu ujub dengan pendapat dan kebodohannya. Maka ia tidak akan mendengar orang arif bijaksana tadi dan akan dicurigainya. Allah Ta'ala telah menguasakan kepada bencana yang akan membinasakannya. Dan ia menyangka bencana itu nikmat. Maka bagaimana mungkin mengobatinya? Dan bagaimana ia mencari pelarian atau melepaskan diri dari apa yang menjadi kebahagiaan menurut keyakinannya? Sesungguhnya, pengobatannya secara keseluruhan ialah bahwa ia curiga selalu kepada pendapatnya sendiri. Ia tidak tertipu dengan pendapatnya itu, selain apabila disaksikan dengan yang meyakinkan dari kitab atau sunnah atau dalil akal yang benar, yang mengumpulkan syarat-syarat dalil. Dan manusia tidak mengetahui dalil-dalil syarat dan akal, syarat-syarat dan tempat-tempat tersembunyi kesalahan padanya, selain dengan kepintaran sempurna, akal tembus, kesungguhan, kekekalan mencari, selalu membiasakan membaca kitab dan sunnah, duduk-duduk dengan ahli ilmu sepanjang umur, dan mempelajari berbagai ilmu. Dan serta yang demikian pun tiada aman dari kesalahan pada sebagian urusan. Dan yang betul bagi orang yang tidak menyelesaikan untuk menghabiskan umurnya pada mencari ilmu ialah bahwa ia tiada terjun pada mazhab-mazhab, tidak memasangkan telinga dan tidak mendengarkannya. Akan tetapi ia berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa tiada sesuatu pun yang sepertinya. Dia maha mendengar dan maha melihat, dan bahwa Rasulnya benar tentang apa yang dikabarkannya. Ia mengikuti sunnah salaf atau jalan yang ditempuh oleh orang-orang terdahulu. Ia beriman dengan cara keseluruhan apa yang dibawa oleh kitab dan sunnah, tanpa pembahasan, penguraian dan pertanyaan dari penguraiannya. Akan tetapi, ia mengatakan, kami beriman dan kami membenarkan. Ia menyibukkan diri dengan takwa, menjauhkan perbuatan maksiat, mengerjakan taat, kasih sayang kepada kaum muslimin, dan amal-amal yang lain. Kalau ia terjun ke dalam mazhab-mazhab, bid'ah-bid'ah, dan fanatik pada akidah, niscaya ia binasa dari segi yang tidak disadarinya. Dan inilah hak setiap orang yang bercita-cita menghabiskan umurnya dengan sesuatu selain ilmu. Orang yang bercita-cita kepada semata-mata ilmu, maka pertama-tama yang penting baginya ialah mengenal dalil dan syarat-syaratnya. Dan yang demikian itu adalah sebagian dari yang panjanglah urusan padanya. Dan sampai kepada keyakinan dan mengetahui apa dan mengetahui pada kebanyakan yang dicari adalah sukar yang tidak disanggupi. Selain oleh orang-orang yang kuat yang memperoleh kekuatan dengan nur Allah Ta'ala. Dan itu sukar sekali adanya. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala akan terpelihara dari kesesatan. Dan kita berlindung dengan dia dari ketipuan dengan khayalan-khayalan orang-orang bodoh. Tamatlah sudah kitab tercelanya sombong dan ujub. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, Mencukupilah bagi kita Allah dan sebaik-baik yang kita menyerahkan diri. Tiada daya dan upaya selain dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Dan rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad, kepada kaum keluarga dan para sahabatnya, serta selamat sejahtera. Selesai terjemahan jilid 5 ini pada pukul 5.07 subuh hari Selasa Kliwon, 13 Sofar 1395 Hijrah atau 25 Februari 1975 Masehi, di rumah Jalan Gunung Sawo Barat nomor 16 Semarang. Dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.